Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanatina azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf. Insyaallah malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-100 sampai 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi. Bukankah Allah telah memberi petunjuk lilladzina yarithunal arda, bagi mereka yang mewarisi bumi, min ba'di ahliha, setelah penduduk bumi sebelumnya yang kami binasakan. Allau nasya'u, jika kami menghendaki. Asobanahum bidhunubihim, kami akan menimpakan adab juga kepada mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wanatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, dan kami akan menutup mati hati mereka dalam keadaan mereka tidak bisa mendengarnya. Tilkal qur'ana qussu 'alaika min anba'iha, itulah negeri yang kami ceritakan kepadamu beritanya. Walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat, sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl, dan tidaklah mereka mengimani apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin, demikianlah Allah menutup mati hati orang-orang kafir. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, dan tidaklah kami mendapati kebanyakan mereka menunaikan janji. Wa in wajadna aktsarhum la fasikin, dan sungguh kami mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala, yaqulu ta'ala munabbihan lil umamil ghabirin ba'da halakil umamil ghabirin. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada umat-umat yang masih tersisa setelah hancurnya umat-umat sebelumnya yang telah lewat. Jadi ghabirin yang pertama itu ialah umat-umat yang tersisa. Ghabirin yang kedua adalah umat-umat yang telah lewat, yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdilil ladina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bidunubihim. Ain awalam yatabayyan wa yattabih lil umamil ladina warithul arda ba'da ihlaqi man qablahum bidunubihim thumma amilu ka'amali ula'ikal muhlaqin. Awalam yahtadu anna allaha law sya'a la'asabahum bidunubihim fa inna hadihi sunnatuhu fil awwalina wal akhirin. Tidakkah Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah mewarisi bumi setelah hancurnya penduduk bumi sebelumnya, bahwa kami kalau mengendaki akan kami timpakan juga adab untuk mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Artinya, bukankah Allah telah menjelaskan kepada umat-umat yang mewarisi bumi setelah hancurnya umat sebelum mereka dengan sebab dosa mereka, kemudian mereka melakukan amalan seperti amalan orang-orang yang telah dihancurkan oleh Allah. Bukankah atau tidakkah mereka mau mengambil petunjuk bahwasanya Allah kalau berkehendak akan menimpakan juga kepada mereka azab dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan sungguh ini merupakan sunnatullah untuk orang-orang yang dulu maupun orang-orang yang terkemudian. Wa qawluhu wanatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Ai idza nabbahum wa falam yantabihu fadzakkarahum wa lam yatadzakkaru wa jaahum bil ayati wal ibari wa lam yahtadu fa inna Allah ta'ala yu'aqibuhum wa yatba'u ala qulubihim fayaduharran wad danas hatta yahtima 'alayha fala yadkhuluha haqqun wala yasilu ilayha khair wala yasma'una ma yanfa'uhum wa innama yasma'una ma bihi taqumul hujja 'alaihim. Allah berfirman, dan kami tutup mati hati mereka dalam keadaan mereka tidak bisa mendengarnya. Artinya, jika Allah telah mengingatkan mereka tapi mereka tidak mau ingat, Allah telah menasihati mereka tapi mereka tidak mau mengambil nasihat dan pelajaran, Allah telah memberi bimbingan kepada mereka dengan ayat-ayat, dengan pelajaran-pelajaran, tapi mereka tidak mau mengambil petunjuknya, maka sungguh Allah akan menghukum mereka dengan menutup mati hati mereka dan hatinya dipenuhi dengan noda dan kotoran sampai menutupi hati sehingga tidak bisa dimasuki oleh kebenaran dan tidak bisa ditembus oleh kebaikan. Mereka tidak mendengar sesuatu yang bisa bermanfaat untuk mereka. Mereka hanya bisa mendengar perkara yang justru menjadi hujjah untuk menghukum mereka. Tilkal qura alladzina taqaddama dzikruhum naqussu 'alaika min amba'iha ma yahsulu bihi ibrah lil mu'tabirin wa istijar lil zalimin wa mau'idatu lil muttaqin. Itulah negeri yang orang-orangnya telah kami sebutkan sebelumnya. Kami ceritakan kepadamu berita mereka yang dengan itu bisa diambil pelajaran oleh orang yang mengambil pelajaran, bisa dijadikan sebagai pengingat bagi orang-orang yang zalim dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat ay walaqad ja'at ha'ula'il mukadzibin rusulahum tad'uuhum ila ma fihi sa'adatuhum wa ayyadahum Allah bil mu'tizatil dhahirati wal bayyinatil mubayyinatil haqqi bayanan kamila walakinnahum lam yufidhum hadha wala aghna anhum syai'a. Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang jelas. Artinya, sungguh telah datang kepada para pendusta itu rasul-rasul yang mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan dan menguatkan, Allah menguatkan mereka dengan mukjizat yang zahir dan keterangan yang sangat jelas menjelaskan kebenaran dengan penjelasan yang sempurna. Akan tetapi mereka tidak mau mengambil faedah dari para rasul dengan ini, dan tidaklah rasul-rasul itu bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Fama kanu liyuminu bima kadzabu min qablu ay bisababi taqdibihim wa raddihim al-haqqa awwala marratin ma kana Allahu liyahdiyahum lil iman jazaa'an lahum ala raddihim al-haqqa kama qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam law kama lam yu'minu bihi yang betul ya kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ini ada yang tertulis lau, yang benar lam ya. Kama lam yu'minu bi awwala marrah wa nadarahum fi tughyanihim ya'mahum. Kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin uqubatan minhum wa ma zalamahum Allahu walakinnahum zalamu anfusahum. Dan tidaklah mereka beriman dengan apa yang mereka dustakan sebelumnya. Jadi dengan sebab mereka mendustakan para Rasul dan menolak al-haq sejak pertama kali, Allah juga tidak memberi mereka hidayah untuk beriman. Sebagaimana balasan bagi mereka atas tindakan mereka menolak al-haq. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami balik hati mereka dan penglihatan mereka seolah-olah mereka tidak pernah beriman. Seolah-olah mereka tidak pernah beriman sebelumnya sama sekali. Dan kami biarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan mereka. Demikianlah Allah tutup hati orang-orang kafir sebagai hukuman dari Allah. Dan tidaklah Allah mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Wa ma wajadana di aktsarihim min ahdin ay wa ma wajadna li aktsaril umam alladziina arsalallahu ilayhim rusul min ahdin ay min sabatin wal tizamin li wasiyatillah allati awsa biha jami'al alamina walan qadu li awamirihi allati saqaha ilayhim ala alsinati rusulihi. Dan tidaklah kami mendapati kebanyakan mereka menepati janjinya, yakni tidaklah kami mendapati kebanyakan umat yang Allah utus Rasul kepada mereka menepati janji, yakni berupa teguh dan konsekuen untuk melaksanakan wasiat Allah yang telah Allah wasiatkan kepada alam semesta. Mereka juga tidak tunduk kepada perintah Allah yang disampaikan melalui lisan-lisan para rasulnya. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin ay kharijina an ta'atillahi muttabi'ina li ahwa'ihim bighairi huda minallahi fa wahu ta'ala imtahanal ibada bi irsali rusul wa inzalil kutubi wa amarahum bittiba'i ahdihi wa hudahu falam yamtathil li amrihi illal qalilu minan nasi alladina sabaqat lahum minallahi sabiqatus sa'adah wa amma aktsarul khalqi fa'rabu anil huda wastakbaru amma ja'at bihi rusul fa akhallallahu bihim min uqubatihi alam tanawwi'ah ma akhalla. Dan sungguh kami dapati kebanyakan mereka adalah orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah, yang mengikuti hawa nafsunya bukan petunjuk dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci. Allah memerintah mereka untuk mengikuti janjinya dan petunjuknya, tetapi tidak ada yang melaksanakan perintah Allah itu kecuali sedikit dari manusia. Nah, yakni orang-orang yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia. Adapun kebanyakan makhluk, mereka berpaling dari petunjuk. Mereka sombong terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Maka Allah halalkan untuk mereka hukuman-hukuman yang bermacam-macam sebagaimana yang telah Allah halalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Dari ayat yang ke-100 sampai 102 ini, Fana bin Ausar, Terdapat beberapa faedah. Yang pertama, banyak manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Nah, sekalipun mereka tahu umat yang terdahulu itu ketika menentang Nabi dan Rasulnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenyataannya mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi-Nya, tidak mau mengikuti sunnah Rasul-Nya. Padahal mereka telah tahu bahwasanya umat sebelumnya itu kalau tidak mengikuti jalan Nabi dan Rasul-Nya dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa mereka tidak bisa mengambil pelajaran? Nah, begitulah kenyataannya. Bahwasanya kebanyakan manusia tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu. Yang kedua, termasuk sunnatullah menurunkan azab kepada setiap umat yang melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu jika Allah menghendakinya. Jadi umat-umat sekarang kalau melakukan penyimpangan atau dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, jika Allah menghendaki juga akan ditimpakan azab kepada mereka seperti azab yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Dan itu merupakan sunnatullah. Yang ketiga, di antara sebab utama datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menyebarnya atau meratanya dosa di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kebanyakan masyarakat itu sudah mulai berbuat dosa dan yang melakukannya itu rame-rame, sama-sama, dan hanya sedikit saja yang tidak melakukannya, bahkan hampir seluruh warga desa melakukannya, maka ini menjadi sebab-sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah berikutnya, dosa menjadi sebab hati manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin banyak dosanya, itu semakin tertutup hati dari hidayah, dari petunjuk, dari nasihat. Nah, hati ini kalau tertutup dengan dosa, itu bagaikan sesuatu yang putih, kemudian ada titik hitam. Semakin banyak titik hitamnya, bahkan kalau sudah sambung antara titik hitam satu dengan titik hitam yang lain, maka semuanya akan menjadi ben hitam dan yang putih itu tidak nampak. Demikian pula hati, kalau pelakunya melakukan dosa, maka akan ada titik hitam atau noda pada hati itu. Kalau semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak noda yang menempel di hati itu. Dan kalau satu sama lain saling menyambung, maka hati itu tertutup oleh noda-noda dosa sehingga tidak tembus barakofikum oleh al-haq, tidak tembus oleh kebaikan, tidak bisa mendengar apa yang bermanfaat untuk mereka. Mereka hanya bisa mendengar sesuatu yang justru akan menjadi hujah untuk mengadab mereka berupa perkara-perkara yang menyimpang. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya, jika hati seorang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan menilai al-haq sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai al-haq. Jadi kalau hati seorang itu sudah ditutup mati oleh Allah, maka sudah enggak bisa membedakan mana al-haq, mana yang batil. Bahkan dibalik. Yang hak menurut dia batil, yang batil menurutnya adalah al-haq. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kami balik hati mereka, kami balik mata mereka, seolah-olah mereka belum pernah beriman sebelumnya. Nah, asalnya tahu ini al-haq, ini batil, tapi setelah mereka jauh dari petunjuk, kemudian hati mereka ditutup oleh Allah, dibalik dan dibalik matanya juga, itu malah enggak tahu mana hak, mana yang batil. Oh, kamu dulu rajin sholat, sekarang enggak sholat. Padahal dia tahu dulu sholat itu al-haq, enggak sholat itu batil. Tapi dia sudah terbalik penglihatan dan hatinya. Ya, enggak sholat itu al-haq, sholat itu batil. Di antara contohnya. Nah, seolah-olah dia enggak pernah mengenal sholat sebelumnya. Barakafikum. Padahal dulu sudah biasa sholat. Ini contoh. Kama lam yu'minu bihi awwalama. Kemudian, faedah berikutnya. Umat manusia kebanyakan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedikit sekali yang mau bertakwa kepadanya. Jadi kalau di total gitu, umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, antara yang taat kepada Allah dan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih banyak yang durhaka, sedikit yang taat. Nah, ini berarti tanbih untuk kita semua bahwa hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam kebanyakan orang yang durhaka kepada Allah. Dan kita juga harus senantiasa berharap dan memohon kepada Allah agar masuk dalam golongan yang sedikit yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Kami tidak mendapati kebanyakan manusia melaksanakan janjinya untuk mentaatiku. Wa in wajadna aktsarahum la fasikin. Justru kami mendapati mereka kebanyakan fasik, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketakwaan, keluar dari keimanan, sombong terhadap apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Barakallahu. Kemudian faedah yang terakhir di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang tanda-tanda lemahnya iman, yakni terjatuh dalam maksiat dan perkara yang diharamkan. Nah, jadi kalau ada seseorang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat dan perbuatan yang diharamkan, maka ketahuilah itu merupakan pertanda lemah iman. Baik. Adapun tanda-tanda lemahnya iman yang lain selain al-wuquq fil ma'asi wa irtikabil muharramat, jatuh dalam perbuatan maksiat dan perkara yang diharamkan, ada lagi yang lain, yakni as-su'ur bi qaswatil qalbi, merasa hatinya keras. Nah, baik. Kalau kita merasakan hati kita ini keras, yakni nah itu susah menerima nasihat, susah diarahkan, ketahuilah itu pertanda lemahnya keimanan. Dah, rasakan sendiri-sendiri, rasakan hati kita masing-masing. Ketika ada yang menegurnya, ada yang menasihatinya, ada yang mengarahkannya, kepada kebaikan. Kok ternyata dia dalam hatinya kurang bisa menerima. Kurang bisa menerima atau tidak bisa menerima. Atau menolaknya. Atau gak mau tahu dengan nasihat itu. Maka itu pertanda hatinya sedang lemah. Imannya sedang apa ini? Lemah. Nah, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah. Kemudian hati mereka menjadi keras setelah itu seperti batu. Au asatu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Nah, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Kemudian termasuk tanda lemahnya iman ialah adamu itqanil ibadat, yakni tidak serius dalam ibadah. Sholatnya enggak serius. Ya. Ketika baca Quran enggak serius. Ketika berdoa tidak serius. Ketika belajar tidak serius. Ini pertanda lemahnya iman. Ya. Termasuk tanda lemahnya iman berikutnya ialah at-takasul anit-ta'at wal-ibadat. Males untuk melakukan ketaatan. Males ibadahnya. Nah, jadi kalau kita sholat, males ya. Mau belajar rojak kok males ya. Mau apalagi itu sedekah kok males, pokoknya loyo males. Pertanda lemahnya iman ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat, sholatnya bermalas-malasan. Surah An-Nisa ayat 142. Ya. Nah. Itu lemah iman. Baik. Kemudian pertanda lemahnya iman berikutnya ialah dhaikus sadri. Merasa sempit dadanya. Nah, merasa dunia ini sempit. Begitu. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Hah? Keluar harus izin. Harus dikembok kabangnya. Rasanya itu dunia ini sempit. Nah, enggak bisa bebas. Bahkan dia pun sangat iri dengan teman-teman kampungnya. Enak ya, jadi orang yang enggak paham agama itu. Wah, semuanya boleh bebas. Ada aturan dia. Nah, kenapa aku kok disuruh paham agama? Kenapa kok aku ngerti agama? Kok enggak dulu-dulu saja aku jadi orang awam kayak mereka? Itu ada di pikiran orang, ya. Terlintas seperti itu, ya. Wah, enak ya mereka bebas. Ya. Enggak sholat, ya enggak ada yang negur. Ya enggak pakai taklim. Ya enggak ibadah. Mau main sepuasnya. Mau keluyuran sepuasnya. Nah, itu muncul di benak orang itu. Sehingga hatinya merasa sempit. Dunia ini merasa sempit baginya. Ketika aturan-aturan mengikatnya agar tidak melakukan tindakan yang jelek. Itu pertanda lemah imannya. Barakallahu fiik. Kemudian pertanda lemahnya iman ialah adamu ta'assur bi ayatil Qur'an. Tanda lemahnya iman ialah tidak takugah dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca. Tidak ada pengaruhnya ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibaca kepadanya. Barakallahu fiik. seperti angin lalu. Barakofiko. Baca Quran, kok hampa rasanya dengar merotal, kok hampa rasanya seliwer, itu aja melintas, gak ada yang membekas di hati, gak ada yang membuat hatinya tersentuh. Berarti ini pertanda lemah imannya. Barakofiko. Taib. Kemudian termasuk tanda lemahnya iman ialah al-ghaflah. Nah, al-ghaflah, lalai. Ya. Nah, lalai. Maksudnya lalai di sini itu dia enggak peduli dengan mengingat Allah, enggak peduli dengan aturan-aturan, lalai. Ya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali jarang sekali ingatnya. Kadang-kadang ingat Allah, tapi sering lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang munafik. Ya. Nah. Kemudian termasuk tanda lemahnya iman ialah adamul ghadab. Idzan tahakat maharimullahi azza wajal. Dia tidak marah ketika ada larangan Allah yang dilanggar di depan matanya. Temannya melakukan pelanggaran syariat di depannya, dia itu gak marah atau negur atau melaporkan, malah gabung bareng. Barakofikum. Ini tanda lemahnya iman. Tanda lemahnya iman. Temannya melakukan pelanggaran, dia enggak negur, dia enggak marah, nah malah gabung. Allahu musta'an. Ini termasuk tanda lemahnya iman. Kemudian termasuk tanda lemahnya iman ialah hubbud dhuhur, cinta atau senang popularitas. Nah, senang menjadi orang terkenal, senang menjadi bintang. Nah, yang dikenal banyak orang. Jadi dia tuh senang menjadi orang yang terkenal. Ya. Jadi kalau melakukan sesuatu dipamer-pamerkan, diberitahu biar orang kenal. Ya. Nah, kalau perlu kasih kartu nama, ya. Nah, sebarkan, kenalkan nama. Ya. Nah. Senang dengan popularitas. Yang termasuk dhaful iman, tanda lemahnya iman. Termasuk tanda lemahnya iman ialah as-sukhu wal bukhl, kikir dan bakhil. Termasuk tanda lemahnya iman ialah ihtiqar al-ma'ruf, meremehkan perbuatan yang baik. Nah, termasuk tanda lemahnya iman ialah adamu istisqa'il mas'uliyah fil amal di hadatin, tidak merasa bertanggung jawabnya, tidak memiliki tanggung jawab. Barakofikum. Dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam perkara agama. Barakofikum. Dan tanda lemahnya iman berikutnya ialah at-ta'aluk bidunya, memiliki ketergantungan yang tinggi dengan dunia. Ya, bukan. Pokoknya hatinya itu hanya dunia, pikirannya hanya dunia, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dunia. Barakofikum. Baik. Ini diantara tanda-tanda lemahnya iman. Barakofikum. Kalau kita merasa memilikinya, maka hendaknya kita sadar dan berusaha untuk menghilangkannya dan menjauhinya, agar iman kita bisa bertambah dan bisa kuat. Barakofikum. Dan selamat dari hati yang mati, sebagaimana Allah mematikan hati orang-orang fasik. Barakofikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.